Roma hondonga 10. Ingganna kuak sola suwungku, tak dem pada saku pemulu kelamalau lambi duka kasalamasa solaku to Yahudi. Yanto anasiku pelau liulangan puang ala ta'ala. Kusakbi ku uwa, indo solaku to Yahudi, awana ton taliu umpalako kapenombaan langan puang ala ta'ala sola ponno penawa, sapo tak dinaisan untuhui lalam pailokna puang ala ta'ala. Ta'ai naisan na'aka susi puang ala ta'ala umpamalolo hupatau. Anapak palakuang kalena hinahan nuan nasuhun tak untuhui lalanna puang ala ta'ala umpamalolo hupatau. Sapo setonganna anggam mesa-mesanna Kristus umbala pepandonganna Musa, lambi ingganna hupatau tong katappai lana pomalolo puang ala ta'ala. Puhana tuli Nabi Musa ladi tuhui isinna pepandonganna Musa anamala malolo katuan di olona puang ala ta'ala nawa. Menna-menna untuk yasan isinna pepandonganna Musa lalu lambi katuan mapia. Sapo dionaya na pomalolo kia puang ala ta'ala kahana kamata pasanta puhati suha nawa. Tak lame kutanai lampena wamuak mu'ua. Menna lalanga suhuga, batu hakala mu'ua. Menna ladoko unyanna tomate, kalembasanna tak kok pahalu lalanga suhuga umpia Kristus anong pasole sulendelin. Anna tak toko manggik ladoko unyanna tomate umpia Kristus lompati bang. Ya anna tak ilame kutana susi lampena wamuak, akaden tisuha nawa. Kaheba katilala sambutu di puang ala ta'ala, mau ku siam, aka diu sian nak pudukmu, anna ila sian nak penawam. Yanto indo kaheba puha kipak pakahebaan kiwa, inggan na hupatau pahalu lama tapak lako Kristus. Maka lembak dia pudukmu ak mu'ua, dewa tasik dasia puang Yesus, anna matapak ilam penawam mu'ua, puang ala ta'ala puhang pati bangun puang Yesus di melak na tomate, yaman nasa anna lau lambi kuak kasalamasam. Aka kamata pasal laku puang Yesus ilam penawa nasuhum me pomalolo puang ala ta'ala, anna pangakuan lembak dia pudu nasuhum me pasalama. Aka ilambat takada dewata denti suha nawa. Laku hupatau tomatappa inna tak siala salanduan. Ingganna hupatau tak deseklana nahua asang kahakahaya to'o, susi to Yahudi, teen tayanna to Yahudi. Aka anggam mesa puang ala ta'ala dewatanna ingganna mak hupatau, ya toi umbe empat tambak diadakna tadi si hantial laku hupatau tomeng kaala di olona umpelau kasalamasam. Akadenti suha ilambat takada dewata nawa. Menna menna mengkaala langan dewata, tau ya to la salama. Sapo makannya susi lamala mengkaala langan dewata ketai deng kamata pasanna. Sapo lamala hakatia ungkatapai dewata ketai den nahingi ditula. Anna lamala hakatia naisan diona kaheba katilalasanna dewata ketai den numpai sanni. Sapo lamala hakatia umpak pakaheba ambabah kaheba katilalasan mesa tau ketai den disua. Aka puhati suha ilam batakada dewata nawa. Tak den pada sama pia kasulian na tumbawa kaheba katilalasan. Sapo tak lana tahi maasah hupa tau kaheba katilalasan nia to'o. Umba susi puhana tuli Nabi Yesaya yolona nawa. Oh dewata, si mesak tau katapain de tulak kipalanda. Dadi, deeng kamata pasanna hupatau kahana hingi kaheba katilalasan. Ya anna malai nahingi akaden tau umpak pakahebanni indo kaheba diona Kristus. Sapo ladem pekutan angku, awana si dah kena tak piden nahingi to Israel kaheba yato, tak malah taladem minahingi. Akai lambat takada dewata den tisuha nawa. Nahingi asami lakolino gamahanna, anna ingganna pak tulakna asambaya sami ingganna tadongkongan. Dempole pilaku uwa, tak lamala tawa'a tak napahan to Israel patujunna puang ala ta'ala. Aka mengkalo diopi Nabi Musa, anana tulak loppo unnawa. Susi indekadanna puang ala ta'ala lako to Israel. Lamak kale umpakendek kekembuhamwa, aka pak kamaseku laku palulakum to tadi heken umaku, anna laku pasule hakmua. Aka indo to disangai, to tamuisana, lontahi mampak kamasiku. Anna maka hak puha ya kadanna puang ala ta'ala lakoto Israel, napa lombun Nabi Yesaya nawa. Indo hupa tau to ta umpea ayolona, ya yang pole ulambia temo, anna maka lema umpak paitan kaleku, lakoto ta umpengisannya indo lesu. Anna diona ya to Israel, Naua puang ala ta'ala na palanda na biasaya. Tuan taliu tibuka bakba penawangku, lontahima inggan na tomo kamanuhu, anna tomatoho tambu.